Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithul awwalu. Berkata peringkas dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala, beliau memasuki hadis yang pertama dari Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis yang pertama. An Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyyati." Ya, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, barang siapa yang berhijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ya, barang siapa berhijrahnya itu karena dunia yang ingin dicapainya, awimro'atin yankihuha, atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asy-syarhu, syarah dari hadis ini. Hadzal haditsu tafarrada bi riwayatihi. Ya, hadis ini itu bersendirian dalam riwayatnya. Ya, atau ya diriwayatkan bersendirian atau diriwayatkan sendirian oleh Yahya bin Sa'idin Al-Anshari. Ya, oleh Yahya bin Sa'id Al-Anshari. An Muhammad ibn Ibrahim At-Taimiyyi, ya, dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, an Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, dan dari Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa laysa lahu tariqun yasihhu ghairu hadha at-tariqi. Dan tidak ada ya jalur ya atau jalur periwayatan yang sahih melainkan hanya jalur ini saja. Kadza qalahu Ali bin al-Madini wa ghairuhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin al-Madini dan selain beliau. Qala al-Khattabi, ya berkata al-Khattabi, la a'lamu khilafan baina ahli al-hadithi fi dhalika. Saya tidak mengetahui ada ya, perselisihan pendapat di antara para ahli hadith dalam hal ini. Ma'a annahu ruwiya min hadithi Abi Sa'idin wa ghairihi. Padahal hadith ini juga diriwayatkan oleh atau di riwayatkan melalui jalur Abu Sa'id dan selain beliau. Wa qad qila, dan juga dikatakan, innahu ruwiya min turuqin katsiratin. Bahwa hadis ini itu juga diriwayatkan dari banyak jalur. Lakin la yasihhu min dzalika syai'un 'indal huffadhi. Namun ya tidak ada satu jalur pun ya dari jalur-jalur tersebut yang sahih menurut para huffaz ya para ahli hadis. Wattafaqal ulama'u 'ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabuli. Ya para ulama, ya ulama hadis di sini itu sepakat atas kesahihan hadis ini. Dan juga sepakat untuk menerima hadis ini. Wa bihi saddarul Bukhariyu kitabahu as-sahiha. Ya. Dengan hadis ini juga Al-Bukhari rahimahullahu taala itu memulai kitab beliau yaitu As-Sahih. Aqamahu maqamal khutbati lahu. Dan beliau menjadikannya sebagai ya pendahuluan bagi kitab tersebut. Isyaratan ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi. Ya di sini beliau mengisyaratkan bahwa setiap amal yang tidak dimaksudkan untuk mengharapkan wajah Allah, fahuwa batilun, maka amalan tersebut batal. La thamrata lahu fid dunya, ya, tidak ada ya buah atau tidak ada manfaat baginya di dunia, wala fil akhirati, dan juga di akhirat. Walihada qala Abdurrahman ibn Mahdiyin, ya, oleh karena itu, maka Abdurrahman bin Mahdi, ya beliau berkata, Lau sonnaftul abwaba laja'altu haditha umara fi kulli babin. Ya jika saya menulis ya bab-bab dalam kitab, ya, maka saya akan mendatangkan hadis Umar ini di setiap bab. Ya, jadi seandainya beliau itu akan menulis kitab yang banyak babnya, maka beliau akan menjadikan hadis ini, hadis Umar, pada setiap bab. Wa anhu annahu qala, dan dari beliau, yaitu Abdurrahman bin Mahdi, beliau berkata, Man arada an yusannifa kitaban, ya, barang siapa yang ya, hendak menulis suatu kitab, فَلْيَبْدَأْ بِحَدِيثِ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, maka hendaknya ya, dia memulai kitab tersebut dengan hadith الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الْأَحَدِيثِ الَّتِي يَدُورُ الدِّينُ عَلَيْهَا. Ya, hadith ini merupakan salah satu hadith yang ya, agama Islam ini berpusar padanya. Ya, artinya dia adalah inti dari agama. Faruwiya 'anil Syafi'i annahu qala. Maka diriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa beliau berkata, "Hadzal haditsu tsulutsul 'ilmi." Bahwa hadis ini yaitu hadis al-a'malu binniyat itu merupakan sepertiga dari ilmu. Wa 'anil Imami Ahmad qala, dan dari Al-Imam Ahmad beliau berkata, Usulul Islami ala thalathati ahaditha. Ya, bahwa dasar Islam itu ya dibangun di atas tiga hadith. Hadithi Umar, yang pertama adalah hadith Umar ini, Al-A'malu binniyati. Ya, amalan itu tergantung pada niatnya. Wa hadithi Aisyata, yang kedua adalah hadith Aisyah, Man ahdatha fi amrina, ya barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami, ya maksudnya agama kami. Wa hadithin Nu'man ibn Bashirin, dan hadith An-Nu'man bin Bashir, yaitu al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Yaitu ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Wa an Abi Dawud qala, dan dari Abu Dawud ya beliau berkata, Usulus sunani fi kulli fannin, yang menjadi pondasi sunnah dalam setiap cabang ilmu, arba'atu ahaditha, ya, ada empat hadis. Al-a'malu binniyati, yang pertama adalah hadis ini yaitu amalan itu ya, hanya tergantung pada niatnya. Wal halalu bayyinun, kemudian yang halal itu jelas, hadis An-Nu'man bin Bashir tadi. Wa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, di antara baiknya keislaman seseorang adalah ya ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa izhad fit dunya yuhibbakallahu wazhad fi ma fi aidin nasi yuhibbakan nasu. Ya, zuhudlah di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah ya, terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Walil hafidhi Abil Hasani Tahir ibn Mufawwizin. Walil hafidhi Abil Hasani Tahir ibn Mufawwizin Al-Mu'afiriyyi Al-Andalusiyyi. Dan dari Al-Hafidh Abul Hasan Tahir bin Mufawwizin Al-Mu'afiriyyi Al-Andalusi ya rahimahullah, beliau berkata, Umdatud dini indana kalimatun arba'un min kalami khairil bariyah ittaqis syubuhati wazhat wada'ma laisa ya'nika wa'malan nabiniyah. Ya, beliau membuat syair bahwa ya, pondasi agama di sisi kami itu ada empat kalimat yang merupakan ucapan dari manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittaqi syubuhati, ya jauhilah syubuhat, yaitu yang al-halal bayyin tadi. Kemudian wazhad, ya, kemudian berzuhudlah. Kemudian tinggalkanlah apa yang tidak berguna bagimu. Ya, hadis yang tadi juga. Kemudian beramallah dengan niat, yaitu hadis yang kita bahas sekarang ini. Qala al-Hafidhu Ibnu Hajarin rahimahullahu. Ya, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu. Wattafaqa Abdurrahman ibn Mahdiyyin wasyafi'iyyu. Ya, Abdurrahman bin Mahdi dan Asy-Syafi'i itu bersepakat fima naqalahul Buwaitiyyu, sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Buwaiti. Wa Ahmadu wa Ibnul Madini wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ad-Darqutni wa Hamzatul Kinani. Ya, dan juga yang bersepakat dengan beliau berdua adalah Ahmad Ibnul Madini, Abu Dawud, At-Tirmidhi, At-Darqutni, dan Hamzah Al-Kinani. Ya, beliau semua bersepakat ala annahu ay haditha Umar, ya, bahwa sesungguhnya hadis ini, yaitu hadis Umar, thuluthul islami. Ya, beliau semua sepakat bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Wa minhum man qala. Ya, sebagian dari mereka ada yang mengatakan seperempatnya, ya, rubu'uhu, seperempatnya. Wakhtalafu fi ta'yinil baqi. Ya, namun mereka berselisih pendapat dalam menentukan sisa yang lainnya. Ya, al-fathu, ya, itu dapat dilihat pada Fathul Bari tulisan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ya, kemudian kemungkinan yang dimaksud adalah Fathul Barinya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wallahu a'lam. Ya. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, al-a'malu binniyati, ya, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Wa kilahuma yaqtadil hasra 'ala sahihi. Kedua riwayat ini itu menunjukkan adanya hasr di sini, yaitu pembatasan. Ya, menurut pendapat yang sahih. Wa qad ikhtalafu fi taqdiri qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati. Ya, para ulama itu berbeda pendapat mengenai ya apa yang dimaksud, ya apa tafsir dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, amalan itu ya, tergantung niatnya. Fakathirun minal mutaakhirina yaz'amu anna taqdirahu al-a'malu sahihatun. Ya. Maka banyak dari para ulama yang mutaakhirin, ya, mutaakhirin yang datang belakangan, beliau semua berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amalan itu tergantung niat adalah al-a'malu sahihatun au mu'tabaratun au maqbulatun bin niyati. Bahwa amalan itu menjadi sah dan juga diakui dan juga diterima dengan niat. Wa ala hadha fal a'malu innama urida biha. Ya, maka jika ya amalan yang di ya maka karena itu maka jika amalan-amalan yang dimaksud ya amalan yang dimaksud itu atau jika amalan yang dimaksud dalam hadis ini al-a'malu syar'iyyatul muftaqiratu ila niyyati. Ya, berarti yang dimaksud di sini, kalau penafsirannya seperti itu, maka yang dimaksud al-a'mal di sini adalah amalan-amalan syar'i yang memerlukan niat. Wa qala akharuna, berkata para ulama yang lain, balil a'malu huna ala umumiha. Ya, bahwa amal yang dimaksud dalam hadis ini, itu tetap pada keumumannya. La yukhassu minha syai'un. Ya, tidak dikhususkan pada amalan tertentu. Wa ala hadzal qauli faqila. Ya, karena maka kalau kita mengikuti pendapat ini, maka dikatakan taqdirul kalami al a'mal waqi'atun aw hasilatun bin niyyati. Ya, bahwa amalan yang dimaksud pada hadis ini takdirnya adalah amalan-amalan itu ya terjadi atau dihasilkan karena adanya niat. Wa yuhtamalu an yakuna taqdiru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Ya dan ya memungkinkan juga ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dalam ya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam al-a'malu bin niyati bahwa amalan itu tergantung niatnya. Al-a'malu salihatun au fasidatun au maqbulatun au mardudatun. Bahwa amalan itu ya bisa jadi amalan yang baik ya atau amalan itu dianggap sebagai amalan yang buruk. Atau amalan itu menjadi diterima atau ditolak. Au muthabun 'alaiha au ghairu muthabin 'alaiha. Atau ya, orang yang melakukannya itu diberi ganjaran karena amalan tersebut atau tidak diberi ganjaran karena amalan tersebut bin niyati. Semuanya itu tergantung pada niatnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Ikhbarun annahu la yahsulu lahu min amalihi illa ma nawahu bihi. Ya, ini merupakan pengkhabaran bahwa ya seseorang yang ya beramal itu hanya akan mendapatkan ya hanya akan menghasilkan darinya atau mendapatkan dari amalnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Fa inna wa khairan hasala lahu khairun. Kalaulah dia berniat baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa inna wa syarran hasala lahu syarrun. Dan jika dia meniatkan sesuatu yang buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Wa niyyatu fi kalamil ulama'i taqa'u bima'nayaini. Ya, dan niat itu menurut pendapat para ulama itu memiliki dua makna. Ahaduhuma bima'na tamyizil ibadati ba'dihā 'an ba'din. Bahwa niat ini itu maknanya menjadi pembeda ya satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Katamyizi sholatiz zuhri min sholatil asri. Seperti ya, pembeda antara sholat zuhur dan sholat asar. Ya karena secara zatnya sama, ya sholat 4 rakaat. Wa tamyizi shiyami ramadhana min shiyami ghairihi. Dan menjadi pembeda puasa Ramadan dengan puasa yang lainnya. Au tamyizil ibadati minal ibadati. Atau bisa juga menjadi pembeda antara ibadah dengan ibadah. Ya. Katamyizil ghusli minal janabati min ghuslit tabarrudi wat tanadzufi. Ya, katamyizil ghusli minal janabati min ghuslit tabarrudi wat tanadzufi. Ya, berarti maksudnya menjadi pembeda antara ibadah dengan ya suatu perbuatan lain yang kalau tidak diniatkan ibadah menjadi perbuatan biasa. Seperti membedakan mandi junub ya dengan ya mandi biasa yang bertujuan untuk menyegarkan badan dan membuat badan bersih. Ya, secara zatnya sama. Sama-sama mandi, yang satu ibadah, yang satu itu bukan. Atsani, yang kedua, bima'na tamyizil maqsudi bil amali. Yaitu menjadi pembeda tujuan dilakukannya suatu amalan. Wa hal huwa Allahu wahdahu am ghairuhu. Ya, apakah amalan tersebut itu untuk Allah semata atau untuk selainnya? Amillahu wa ghairuhu, atau untuk Allah dan selainnya. Wa hadhihi an-niyyatu hiya allati tujadu katsiran fi kalamis salafil mutaqaddimin. Niat dengan makna inilah yang banyak dapat ditemukan pada ucapan para kaum ulama salaf terdahulu. Wa qad jaa'a dzikruha katsiran fi kitabillahi jalla jalaluhu bi ghairi lafdhin niyyati aidan. Ya, niat dengan makna ini pula yang banyak disebutkan di dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an namun tidak menggunakan lafaz niat itu sendiri. Minal alfadhil muqaribati laha, ya, dan di antara lafat-lafat yang dekat dengan lafat niat tersebut, ya, atau menggunakan lafat-lafat yang dekat maknanya dengan niat tersebut. Amma ma warada fis sunnati wa kalamis salafi fakathirun jiddan. Ya, adapun jika kata niat, yaitu kata-kata an-niyah sendiri, itu di dalam as-sunnah, dalam hadis dan dalam ucapan para ulama salaf itu, sangat banyak disebutkan. Kama fis sahihaini, sebagaimana dalam as-sahihaini, an Sa'd bin Abi Waqqas, ya dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi, ya tidaklah engkau memberikan sedekah ya demi mengharapkan wajah Allah, illa uthbita 'alaiha, ya melainkan engkau akan diberi pahala karenanya, hatta ya hatta luqmata taj'aluha fi fimra'atika, ya ya bahkan ya makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Ya, kita lihat catatan kaki ya akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa Zubaidin al-Yami dan dari Zubaid al-Yami qala, beliau berkata, Inni la uhibbu an takuna li niyyatun fi kulli syai'in. Ya sungguh aku benar-benar suka bila aku meniatkan, ya maksudnya meniatkan kebaikan dalam setiap sesuatu. Hatta fit ta'ami wasyarabi. Ya. Bahkan untuk urusan makan dan juga minum. Wa anhu qala, dan dari beliau lagi, yaitu Zubaid al-Yamiyyi, beliau berkata, in bifi kulli syai'in. Ya, niatkanlah dalam, atau niatkanlah kebaikan untuk setiap sesuatu. Hatta khurujika ilal kunasati. Ya. Walaupun hanya sekedar ya, keluar atau pergimu ke tempat sampah. Ya, kita lihat catatan kaki. Al-kunasatu bidhammil kafi. Kunasah di sini dengan mendomahkan kaf, hiyal mazbulatu. Yang dimaksud kunasah adalah mazbulah. Maksudnya apa? Maudi'u ilqa'il, ya maudi'u ilqa'il qumamati. Yaitu tempat untuk ya membuang sampah. Ya. Kita kembali ke atas. Wa an Sufyan ats-Tsauri, dan dari Sufyan ats-Tsauri qala, beliau berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Ya, saya tidak pernah ya memperbaiki atau mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku ya daripada niatku sendiri. Li'annaha tataqallabu 'alayya. Ya, karena ya, niatku itu selalu berubah. Waqala Ibnul Mubaraki, dan Ibnul Mubarak beliau berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyatu. Bahwa betapa banyaknya ada perbuatan ya, kecil yang dapat menjadi besar nilainya karena niat. Dan betapa banyaknya ada amalan yang besar, itu dapat menjadi kecil nilainya karena niat. Wa qala al-Fudailu, dan berkata al-Fudail, fi qawlihi ta'ala, ya, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Qala, beliau berkata, akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, maksudnya adalah ya amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Qala, kemudian beliau melanjutkan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban. Ya, jika suatu amalan itu dikerjakan dengan ikhlas, namun tidak benar, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan jika amalan tersebut itu benar, namun tidak ikhlas, maka juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Ya. Hanya akan diterima atau tidak akan diterima sampai amalan tersebut menjadi amalan yang hanya diikhlaskan untuk Allah dan juga benar. Qala, ya kemudian beliau menambahkan, wal khalisu idza kana lillahi. Yang dimaksud amalan yang ikhlas itu jika hanya dilakukan hanya untuk Allah semata. Wasawabu idza kana 'ala sunnati. Ya, dan amalan itu dikatakan benar ya jika itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ya, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dicapainya, awimra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Lamma dzakara sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ya Nabi atau setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annal a'mala bihasabin niyyati, ya, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Wa anna hadzal 'amili min 'amalihi niyyatuhu min khairin aw syarrin, ya, bahwa ya, balasan dari seorang yang berbuat amal atau ganjaran yang dia dapatkan karena amalnya itu tergantung pada niatnya, apakah niatnya itu baik atau buruk. Ya, maka ganjarannya juga akan baik atau buruk. Dzakara mithalan min amthalil a'malil lati suratuha wahidatun. Maka kemudian beliau menyebutkan contoh, ya, amalan yang secara penampakan, ya, secara wujudnya itu sebetulnya sama. Wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha biikhtilafin niyyati. Ya, walaupun ya penampakan dari amalan itu sama, yang membedakan ya baik atau buruknya amalan tersebut adalah karena perbedaan niatnya. Wa ka'annahu yaqulu, ya, dan maka seolah-olah beliau berkata sa'irul a'mali ala hadzi hadzal mithali, ya, bahwa semua amalan, ya, semua amalan itu, seluruh amalan itu sebagaimana dalam permisalan ini. Faman hajaro ila daril islami hubban lillahi wa rasulihi, ya, barang siapa yang berhijrah kepada negeri Islam karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, fahadha huwal muhajiru ilallahi wa rasulihi haqqan, ya, maka orang inilah, ya, ya, orang yang melakukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya secara hakiki. Wa kafahu syarofan wa fakhron, ya, maka hal tersebut, ya, cukup baginya untuk menjadi kemuliaan dan kebahagiaan baginya. Wa lihadza iqtasara fi jawabi syarti ala i'adatihi bilafdhihi, ya, karena itu, ya, beliau membatasi jawab syarat dengan, ya, mengulang lafaz syaratnya, ya, jadi membatasi jawab syarat dengan lafaz syaratnya. Li'anna husula ma nawahu bihijratihi huwa nihayatul matlubi fid dunya wal akhirati. Karena dengan, ya, memperoleh apa yang dia niatkan, ya, menghasilkan apa yang diniatkan dengan hijrahnya tersebut, yaitu dia mencapai, ya, akhir atau puncak tujuan di dunia dan di akhirat. Wa man kanat hijratuhu li talabi dunya aw imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari dunia atau untuk mencari wanita, maka hijrahnya itu, ya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kita cukupkan di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.